Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengaku optimis publik telah semakin dewasa saat menentukan pilihannya dalam pemilu. Menurutnya, meski calon-calon legislatif sekarang ini didominasi oleh kandidat yang berkualitas buruk, termasuk para rent seeker dan job seeker serta para oportunis, namun publik memiliki kesempatan untuk menilai track record para caleg dengan mengakses website KPU. Bahkan, seandainya nyaris tak ada pilihan, publik juga bisa melakukan aksi golput sebagai bentuk penolakan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut Bapak, apakah publik tidak memiliki resiko seandainya mereka ramai-ramai melakukan aksi golput sebagai bentuk perlawanan kepada elit-elit yang tak berkualitas? Yang jadi soal kalau kita golput, orang-orang yang busuk yang akan terpilih karena orang lain nggak tahu kan gitu. Tapi saya agak optimis sekarang ini kan publik sudah belajar juga gitu ya. Dan yang bisa dirasakan kan untuk pilkada itu sekarang hukuman publik sudah sangat jelas kalau untuk kepala daerah gitu. Kenapa? Partai yang hebat-hebat itu kalau calonnya nggak bagus, publik menghukum juga. Kasus Voke di gubernur DKI, kasus banyak calon-calon gubernur yang lain di daerah-daerah atau calon bupati gitu yang didukung semua partai apapun, kalau ada satu individu calon alternatif yang dicari-cari ya orang milih dia gitu lah. Nah itu sudah belajar publik gitu, tapi yang legislatif ini masih jauh gitu. Contoh kasus kan Jokowi, bagaimana dia dilecehkan oleh Bibit Waluyo waktu di Solo, dan ternyata ada empati publik gitu, dan ada simpati publik terhadap Jokowi, malah menang dia di DKI. Nah hal yang sama kemarin kan kemudian punya dampak di Jawa Tengah. Di atas kertas Ganjar itu nggak akan bisa menang gitu lah. Tapi meskipun itu strongholdnya basisnya PDIP ya Jawa Tengah, ya, tetap aja tidak cukup untuk suara mayoritas pemilih gitu. Tetapi karena lawannya itu Bibit, ya, ini jadi orang saya curiga ini banyak yang milih Ganjar di Jawa Tengah itu bukan karena mau dukung dia. Pokoknya jangan Pak Bibit lah kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.